السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa berkumpul dalam majlis ini yang kita mengharapkan akan keberkahannya. Semoga menjadikan satu di antara majlis senain dari majlis-majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis-majlis yang mendapatkan doa dari semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih, menjadikannya sebagai jalan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan jalan ilmu adalah jalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW yang seperti sedemikian banyak memberikan hasungan-hasungan tentang keutamaan-keutamaan dari ilmu ini. Demikian pula tahdzir dan peringatan dari Nabi SAW, jangan sampai menjadikan jalan kebaikan ini adalah kemudian menjadikan kita terjauhkan dari kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sabda Nabi SAW, "Man ta'allama 'ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannah." Barang siapa yang beramal mencari ilmu, barang siapa mempelajari satu ilmu dari ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu untuk menggapai wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia tidak mempelajarinya untuk itu, dia mempelajarinya untuk mendapatkan sekeping dari dunia, maka yang seperti ini khasirat dunia dan akhirat, rugi dunia dan akhirat. Lam yajid arfa al-jannah, seperti ini tidak akan mendapatkan baunya surga. Fa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada, padahal baunya surga bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian. Dalam satu riwayat disebutkan, فَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ بِنَصِرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا, baunya surga bisa dirasakan dari jarak 70 tahun perjalanan. Maka sangat merugi sekali kepada Nabi Dina Jazakumullah. Inilah yang saya mengingatkan pada kita, kepada ikhwan semuanya, untuk senantiasa mengikhlaskan hati kita dalam kita talab ilmu, dalam kita mengais dari warisan-warisan Rasulullah SAW ini semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengangkat ketidaktahuan, kejahilan, ketidakmengertian dari apa yang ada pada diri kita. Kemudian selebihnya kita bisa mengingatkan dengan itu kepada saudara-saudara kita. Maka ini pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan sedikit mengkaji dari yang mulanya dalam merupakan muhadharah, merupakan ceramah yang dibawakan disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Dan ceramah ini di hadapan Mufti Am ketika itu, Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rabi bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini beliau hadir. Dan kemudian setelah ceramah ini, beliau memberikan ta'lif, berikan komentar yang sangat bagus sekali. Maka khonajin bisa kemudian kita lihat bagaimana mereka para ulama dari simat dan adab-adab mereka sangat luhur dan mulia. Meskipun jelas ini seorang mufti, kita lihat juga dengan tawadhu'nya duduk di majlisnya Syekh Shalih Al-Fauzan yang tentunya juga kita lihat. Maka seperti itu para ulama memperlihatkan kepada kita bagaimana adab-adab mereka dengan ilmu ini. Ikhwan fillah jazakumullah. Dan risalah ini diberi judul dengan Al-Fiqh fid Din 'Ismatu min al-Fidan. Setelah mengawali dengan tahmid dan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka beliau mengingatkan, qala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala manna 'alaina bil Islam. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan kepada kita dengan Islam. Allah beliau mengingatkan kepada kita dengan kenikmatan Islam ini. Yang ini tentunya tidak bisa diukur, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Nikmatul Islam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau mengawalinya menjadikan sebagai dalil, sebagai pijakan dari muhadharahnya dari surat Ali Imran di ayat yang ke-102 sampai 105. Jadi merupakan manhaj yang hendaknya kita lalui sekaligus tuntutan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang pertama diingatkan dengan takwa, dengan takwa yang sebenar-benarnya, seperti telah kemarin kita singgung dari definisi takwa ini. أن تعمل طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Engkau menjalankan namanya takwa, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tuntunan, dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau tinggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pun juga dengan nur, dengan bimbingan, dengan tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takhafu iqaballah, karena engkau takut akan hukuman dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini takwa, menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan karena bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan tuntunannya. Ini takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kepada kita, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini tuntutan dari Allah kepada kita. Namun bagaimana kemudian kita bisa mengutap istiqamah di atas iman? Karena siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin kalau iman itu tetap bertahan dalam hatinya? Maka namanya hati manusia ini berbolak-balik. Dan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala beliau akan menjelaskan bagaimana solusi untuk bisa memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tentunya adalah harapan bagi setiap muslim untuk menjadikan akhir kesudahannya adalah husnul khatimah. Menjadikan akhir kesudahannya di atas Islam. Jadi yang paling mengerikan kalau kita kemudian membaca keterangan-keterangan para ulama dalam masalah-masalah seperti ini, hadisnya bermaksud khususnya bagaimana disebutkan dalam Jami' Ulumul Hikam, ini mereka pingsan kalau tidak bicara ini. Di antara mereka bahkan ada yang pingsan, takutnya luar biasa ketika sudah bicara masalah takdir, masalah qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu takdir kita yang azali yang dahulu kayak apa, dan juga kita tidak mengerti bagaimana akhir kesudahan kita. Ini yang lebih mengkhawatirkan. Kalau kita ingat yang seperti ini, omongan-omongan orang ataupun juga fitnah-fitnah dunia akan terasa ringan. Karena kita dihadapkan dengan sesuatu yang sangat berat. Akhir kesudahan kita itu kayak apa? Kalau jaminan itu sudah ada, nah ini mungkin agak sedikit lega. Tapi disinilah rahasia Allah Subhanahu wa taala dari semua ujian-ujian yang ada, untuk kemudian kita akan tetap sabar kokoh menghadapi berbagai ujian. Maka ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah taala akan memberikan kepada kita sesuatu yang insyaallah taala akan memberikan pencerahan kepada kita dari ayat yang mulia ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian selanjutnya pada ayat berikutnya diingatkan, dan ini juga manhaj, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya, dan jangan berpecah belah. Satu ayat yang indah, satu ayat yang makna yang sangat dalam. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala artinya adalah Islam. Untuk kita pelajari, untuk kita pegangi dengan kuat. Dari apa yang diwajibkan oleh Nabi alaihi salam wa sallam, tamassaku biha wa aqu 'alaiha bin nawajib. Berpegang teguhlah dengannya dan gigit dengan gigi geraham. Bi'tisam bihablillah wa la tabarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita dari sejarah para sahabat Anshar radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, Aus dan Khazraj. Dan ini sering, ini hiburan kisah sering demikian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an berbagai kisah, karena terkadang dengan kisah itu lebih mengena, ya, lebih mengena dalam jiwa kita daripada ketika kita memberikan nasihat-nasihat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berikan satu kisah kepada kita, diingatkan dengan sejarah kita, sejarah orang-orang Ansar ini, dan nampaknya juga tidak terlalu berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah akan kenikmatan, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala atas kalian. "Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum." Tatkala dahulu kalian bermusuhan. Ini diingatkan dengan kisah orang Aus dan Khazraj. Ya, sebenarnya adalah demikian kisahnya orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Ansar, yang dulunya mereka saling berseteru, dulunya mereka saling bermusuhan dengan apa yang dikatakan dengan yaumul bu'ats, perang bu'ats bertahun-tahun. Dua kabilah besar di Madinah ini selalu berseteru, Aus dan Khazraj, yang masing-masing dipimpin oleh pemimpin masing-masing namanya Mu'adz. namanya Sa'ad ya, bukan Mu'adz, Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah. Ini di antaranya. Ini terus-menerus berlanjut dalam kurun waktu yang cukup lama. Idh kuntum a'da'an, fakala kalian dahulu bermusuh-musuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa taala menyatukan di antara hati-hati kalian dengan sunnah Nabi, dengan Islam, dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan, maka akhirnya kalian dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi bersaudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan lagi, wa kuntum ala syarra hufratin minan nar, dan kalian dahulu sudah ada di lereng, di pinggiran hufratin dari jurang neraka, hampir terjun. Fa anqadakum minha, maka Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian darinya. Fa anqadakum minha, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian akan ayat-ayatnya agar kalian mengambil hidayah, agar kalian mendapatkan petunjuk. Dan ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada kita sangat dalam dari dua ayat yang mulia ini. Pertama, untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa dalam semua sisi kehidupan kita. Bagaimana wasiat Nabi alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Kemudian yang kedua, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang berat. Bagaimana kita bisa istiqamah? Jadi perintah Allah, tuntutan Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai maut itu menjumpai. Bagaimana kita? Dan ini tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa ibadah, untuk kita senantiasa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjumpai kita. Maka ini satu hal yang sekali lagi tuntutan yang berat, yang tentunya membutuhkan pembelajaran, membutuhkan keilmuan untuk bagaimana kita bisa di atas fitnah. Kemudian di antara solusinya, Allah memberikan solusi di sini, waqtasim, memberikan teguh dengan tadi Allah Subhanahu wa taala. Dan hafdzullah, di sini butuh juga untuk kita belajar dari Islam yang demikian komprehensif, menyeluruh, mencakup berbagai semua sisi kehidupan manusia itu diatur, dibimbing kepada kita untuk kita mempelajari. Kemudian yang mana fitnah juga kumullah, ini juga satu pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana orang-orang Aus dan Khazraj, tatkala mereka memenuhi panggilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala satukan hati mereka. Kemudian kita, mari kita melihat dengan fenomena dan kenyataan yang ada pada kita. Ketika dahulu kita tidak mengenal tauhid, tidak mengenal sunnah, tidak mengenal apa itu syirik dengan berbagai jenis dan modelnya, dan juga tidak mengenal jenis-jenis bid'ah. Kita tahu kalau bid'ah maka muslimin tahu itu adalah sesuatu yang keluar dari tuntunan, namun mana saja modelnya banyak tidak mengerti. Bagaimana namanya syirik? Orang kalau katakan syirik, mengerti di apa itu syirik, tapi jenis dan modelnya banyak yang tidak paham. Saya katakan seperti itu karena saya datang dari daerah yang merupakan ikon kesyirikan. Dari ikon kesyirikan. Dan banyak orang tidak paham. Mereka banyak melakukan kesyirikan dalam keadaan tidak mengerti. Jadi ini butuh penjelasan butuh pada dakwah, butuh kepada pembelajaran. Orang tidak ngerti, mau dibodoh-bodohi kayak apa, tidak ngerti. Ini maka orang yang enggak, orang tidak ngerti al-jahil bisa'annam. Orang tidak tahu itu diajari, bukan dibodoh-bodohi, apalagi dimarah-marahi. Kita saja kalau enggak ngerti, mudah disalah-salahkan, lah enggak ngerti. Mau disalahkan kayak apa, enggak ngerti. Ya. Maka ini jemaah berdakwah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang banyak. Mana kalau kota Solo sangat kenal dengan itu, ya, dengan ikon keratonnya. Dan ini hampir mana-mana. Orang banyak yang tapi dengan an kita mendidik kepada masyarakat dari bentuk-bentuk kesyirikan. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu dan juga pelan-pelan. Maka seperti itu butuh kepada belajar. Maka seperti itu, dulu kita tidak mengerti. Alhamdulillah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pahamkan kepada kita. Dan ini satu harapan yang kita berharap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada kita kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dengan kebaikan akan dipahamkan dengan perkara agamanya. Maka sekali lagi kita melihat bagaimana orang-orang Aus dan Khazraj, tatkala mereka faham dengan agama Allah, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah satukan hati mereka, betapa indahnya. Dan kita tahu bagaimana orang-orang Ansar ini setelah hidayah, setelah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, banyak sekali kisah yang sangat mengagumkan dari orang-orang Aus dan Khazraj ini. Yang kita sulit ya, dengan isar mereka dan adab-adab mereka yang sangat tinggi sekali. Setelah dahulu sebelumnya mereka saling bermusuhan. Kemudian itu semuanya kita melihat kepada fenomena dan kenyataan yang ada. Di akhir zaman ini sesuatu yang sebenarnya juga tidak terlalu jauh. Karena Rasulullah SAW pun juga sudah menjelaskannya kepada kita akan apa-apa yang akan terjadi sepeninggal beliau di akhir zaman. Dalam banyak hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ini nampaknya juga penting untuk kita banyak mengkaji dari riwayat-riwayatnya sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma menghadapi berbagai ujian-ujian di akhir zaman dari apa yang dicatatkan oleh Nabi alaihi salam. Maka kita lihat fenomena dan kenyataan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang Aus dan Khazraj bersatu dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian kita lihat pada fakta dan kenyataan yang ada pada kita. Ini tentunya ada sesuatu yang tidak beres. Tidak perlu kemudian kita menyalahkan siapa-siapa. Ada yang tidak beres dari kita semua. Mungkin sisi pembelajaran yang masih kurang muafal, ketika belajar ini kurang taktilnya, ini kurang muafal, atau sisi tatbik realisasi prakteknya ada yang salah, atau mungkin ada kesenjangan-kesenjangan yang lain yang tentunya kita senantiasa muhasabah. Kenapa dan mengapa? Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dengan kita mengikhlaskan niat kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan keteguhan hati kepada kita dan menjadikan dengan ilmu ini benar-benar menjadi bersaudara. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, pada ayat berikutnya yang ketiganya Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan wa takum minkum ummatu yad'una ila al-khair. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok yang mengingatkan, mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang menegakkan amar ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Ini dari ayat ini pun juga menunjukkan pentingnya untuk kita juga saling tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Saling ingat mengingatkan. Karena yang namanya manusia, apalagi model-model kita, ini sering terlupakan. Maka pentingnya untuk kita saling tawafi berhak, ingat-ingatkan. Dan seperti itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bagaimana dijelaskan dalam keutamaan surat Al-Asr. Dalam keutamaan surat Al-Asr. Mereka bahkan ketika bertemu dengan saudaranya, mereka mengakhiri pertemuannya itu dengan membacakan surat Al-Asr. Ini para sahabat seperti ini. Diingatkan, saling mengingatkan. Padahal semuanya sudah hafal, tapi diingatkan dengan surat itu. Surat yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'alan nasi illa hadhihi surah lakafathum." Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjahnya kepada manusia kecuali surat ini saja, ini sudah cukup. Suratnya azim. Maka ini hendaknya ada yang senantiasa ingat mengingatkan. Dan kita pun juga senantiasa lapang dada manakala diingatkan oleh saudaranya. Diingatkan kesalahan di sisi mana, kemudian kita, karena mana hajinya adalah sederhana saja. Kalau kita salah, kita memperbaiki diri, bertaubat, kemudian kita memperbaiki diri kita. Karena buat apa kemudian kita membela kebatilan, membela kemaksiatan misalkan. Kalau memang itu sesuatu yang tidak benar, kenapa masih dibela? Namun kalau kemudian disalah-salahkan, tentunya juga dalam mengingatkan sisi mana, kemudian kita ingatkan dengan cara-cara yang baik saudara kita, sebagaimana Rasulullah SAW itu juga dengan apa namanya, dengan syarat-syarat itu dalam mengingatkan kepada kesalahan-kesalahan yang ada pada para sahabatnya manakala mereka terjadi kesalahan. Dan ini penting, karena kalau tidak ada yang menegakkan mengingatkan seperti ini menjadikan akan kebablasan. Tidak ada mengingatkannya, ini akan menjadikan permasalahannya tidak seimbang. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan hendaknya ada yang senantiasa mengingatkan tawafi bilhaq wa tawafi bilsabr. Wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan keadaan ahli kitab, dan ini juga sudah kita mengambil pelajaran antara dua kelompok yang berbeda. Orang-orang Aus dan Khazraj, mereka tatkala datang hidayah, datang petunjuk, datang tuntunan, mereka menyambutnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bersatu. Namun sebaliknya kita lihat orang-orang ahlul kitab, tatkala datang kebenaran, mereka bahkan kemudian menjadikan bercerai-berai. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalagu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang mereka berselisih, bercerai-berai setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Dan ini khitabnya kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Bahkan mereka sampai terdampar di Madinah. Ini dalam rangka mencari kebenaran, membuktikan kebenaran yang ada dalam kitab-kitab mereka, yang ada di tangan mereka. Mereka ngerti seperti mengertinya terhadap anak mereka sendiri. Namun tatkala kebenaran itu tidak datang dari mereka, atau tidak datang dari kelompok mereka, dari bangsa mereka, mereka pun takabur, sombong. Ternyata Rasul yang terakhir alaihi salatu wassalam ini datang dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Maka menjadikan kemudian mereka ini tidak menerimanya. Dan ini juga pelajaran bagi kita, asabiyah, fanatisme terhadap kelompok, fanatisme terhadap golongannya, Tatkala kebenaran itu tidak bersama dengan kelompoknya, maka ini tidak mau menerimanya. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Maka mereka-mereka ini bagi mereka adalah siksaan yang besar. Nasallallahu alaihi wasallam anfiin. Ini kisah dua kelompok manusia yang berbeda. Kemudian pada begini Rasulullah selanjutnya beliau juga mengingatkan dengan beberapa ayat yang menunjukkan akan keutamaan Islam yang harus kita kedepankan, kita junjung tinggi dan senantiasa kita tarkiz, konsentrasi, perhatian dengan Islam ini. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku telah sempurnakan untukmu akan nikmatku dan aku ridha bagimu Islam bagi agama. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala akan kesempurnaan agama yang mulia ini. Dan ini hendaknya kita angkat, kita junjung, kita muliakan dan kita pelajari sejauh mana akan kesempurnaan agama ini yang dikatakan oleh para sahabat, tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami di atas mahajjatil bayda, putih bersih, malam seperti siangnya, malam yang gelap seperti siangnya, artinya tidak ada satupun yang samar, semua jelas telah dijadi jelaskan oleh Rasulullah SAW semua gamblang. Apakah benar seperti itu? Tentunya benar bagi mereka yang berilmu. Tapi bagi kita, ternyata tidak hanya repot-repot saja, masih banyak gelap. Masih banyak gelap dari perkara-perkara agama ini yang kita tidak mengerti. Yang tentunya butuh kepada pelajaran. Butuh untuk kita mengkaji, mengilmui, mempelajari dari perkara-perkara agama ini. Apalagi zaman-zaman kita sekarang ini sangat-sangat banyak perkara yang kita masih harus hati-hati. Baik itu dalam masalah akidah, ya, pembodohan-pembodohan masal, dan juga subhat-subhat banyak yang rancu, merancukan khususnya kepada awamul muslimin. Mereka dari kalangan ahlus syirik pun juga getir dan lincah sekali untuk menebarkan berbagai syubhat dengan terang-terangan dan tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut. Dan itu juga diikuti banyak dari kaum muslimin, ya, acara-acara kesyirikan dan sebagainya yang itu dilestarikan, ya, di bahkan itu benar-benar diberdayakan sebagai aset wisata, sebagai dan lain sebagainya. Demikian pula dalam masalah ibadah. Lebih lagi dalam masalah muamalah. Lebih lagi masalah muamalah dan akhlak. Yang banyak dari kaum muslimin ini mengadopsi dari yang bukan dari agamanya. Demikian masalah muamalah, misalkan namanya perdagangan sekarang ini. Usaha-usaha yang sekarang ini, Masya Allah, ternyata ruwet sekali, ya. Orang terjatuh dalam riba, dalam keadaan tidak sadar kalau itu adalah riba. Ini yang penting, yang sangat penting untuk kemudian kita mempelajarinya, mengkajinya dari perkara-perkara yang banyak terjadi, permasalahan buyuk ini. Maka pada ini semuanya sudah sempurna. Rasulullah SAW sudah menjelaskan kaidah-kaidahnya kepada kita. Namun ternyata masih banyak yang kemudian terjadi kerancuan-kerancuan seperti ini. Maka ini pentingnya untuk kita juga banyak belajar. Dan kalau kemudian kita habiskan waktu kita untuk belajar seperti itu, ini pun juga tidak mungkin untuk kita bisa mendapatkan semuanya. Bagaimana kalau kemudian kita belajar Islam kapan? Dalam seminggu, dalam sebulan, berapa kali? Ini ikhwan fillah jazakumullah, keutamaan Islam dan kemuliaannya. Kemudian berikutnya di surat Ali Imran Allah menyebutkan inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan pada ayat berikutnya masih dulu di surat Ali Imran Allah mengatakan wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain agama atau selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ini tahdzir dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, manakala kita masih mengadopsi dari yang lain. Manakala kita masih mengambil dari yang lain dalam perkara-perkara agama kita. Alhamdulillah perkara agama kita adalah sempurna. Mencakup semua lini kehidupan manusia. Ini ikhwan fillah jazakumullah, kemudian pada ayat yang terakhir yang beliau bawakan di surat Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sebenar-benar jihad adalah li'ala'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lainnya. Huwa tabakum wama ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dialah Allah Subhanahu wa taala telah memilih kepada kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan kepada kita, termasuk di antara sekian manusia yang bisa mengenal sunnah, mengenal Islam, menjadi salah satu dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini keistimewaan. Tentunya ini adalah satu kenikmatan yang besar. Seperti misalkan kalau ada undian berhadiah misalkan, atau misalkan ada satu perlombaan misalkan, kemudian ini adalah kemudian sampai kemudian dipilih yang terbaik. Maka demikian pula huwa tabakum, Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kita sebagai seorang muslim, ketika menjadikan kita sebagai satu di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menjadikan kita lebih mengenal kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, ini kenikmatan besar, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwa tabakum, dialah Allah yang telah memilih kepada kalian. Maka ini nikmat ikhwan fillah jazakumullah, jangan dijajakan, jangan disepelekan, dan jangan kemudian kita menggampangkan ini. Nikmat yang sangat besar. Wajtabakum wama ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang merepotkan. Agama ini mudah, mudah diingat, mudah dipelajari. Dan Allah mengatakan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fa hal min mudzakkir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Fa hal min mudzakkir? Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Al-Qur'an mudah diingat, dihafalkan, diingat, mudah. Tentunya bagi yang mau perhatian. Kenapa kok kita tidak hafal? Tidak, karena tidak mau menghafal saja. Kalau ada kemauan, yakin. Tidak harus kemudian mengkhususkan dalam ma'had-ma'had tahfidz misalkan. Tidak harus. Tapi kalau kita ada kemauan, kemudian yang kedua, disiplin, konsisten, bisa, insyaAllah. Yang penting kita konsisten, disiplinnya. Mau, kayaknya semua orang juga mau, ya. Bilang mau, ya mau. Tapi kadang-kadang kemauan itu tidak dibarengi dengan apa namanya, hanya mau saja, tidak dibarengi dengan bagaimana menempuh jalannya. Padahal sebenarnya sederhana saja dan tidak repot. Siapkan waktu setiap harinya. Mana yang lebih mudah? Ba'da subuh misalkan. Gak usah banyak-banyak. Seperempat jam saja lah. Seperempat jam saja. Tapi tiap pagi. Gak usah lama-lama. Kalau itu terlalu lama udah 10 menit. 10 menit satu ayat coba. Tapi tiap hari coba. Setiap hari. Gak usah banyak-banyak, satu ayat saja. Dan ini coba kalau dikalkulasi. Satu bulan. Dua bulan. Satu tahun. Gak usah kita pasang target. 10 tahun sudah dihafid insya Allah. Ya. Atau kalau masih berat seperti itu ya. Insya Allah sudah 10 tahun bisa kita lihat. Ya. Sebenarnya mudah. Jadi tidak harus. Tidak harus kemudian asal ada kemauan. Asal ada kemauan. Maka ini Allah mengingatkan kepada kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr. Fahal min mudzakkir. Ada tak punya tetangga itu. Pengusaha. Di rumah juga jarang. Istrinya 3 lagi. Satu di Solo jadi tangga saya. Satu di Bandung. Satu di Jakarta. Masya Allah. Tapi yang saya heran juga, setiap pulang itu minta setoran sama saya tiap pagi. Kalau pas di rumah. Ini sudah hampir selesai dari juz yang keempat. Ternyata bisa itu. Bisa. Padahal orangnya keliling terus Indonesia itu. Antar pulau, antar kota. Cuma ada kemauan atau tidak? Maka ini khana bidin jazakumullah. Jadi ini yang mu'assal, yang ta'asil ada hasilnya kelihatan. Ya. Kelihatan. Dan itu bisa dari diri kita sendiri. Ibu-ibu di dapur pun juga insya Allah akan keluar hufad dari dapur. Bukan dari mahat ta'asil. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan. Ya. Keluar para hafizah, ini dari dapur-dapur kita. Insya Allah tidak berat. Ini jemaah milikkan Allah Subhanahu wa taala. Ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Tidak ada yang sulit. Demikian pula hukum-hukumnya, syariat-syariatnya pun juga mudah. Manakala kita belajar. Kalau kita tidak kaji, kita belajar susah, sulit memang. Dan betapa banyak orang menganggapnya suatu hal yang sulit karena apa? Tidak paham. Tidak paham. Tapi kalau kemudian paham, mudah sekali. Yang sulit itu jadi mudah. Bagaimana kaidah-kaidah yang dibawakan oleh para ulama dengan ayat-ayat seperti ini? Al-masyaqqatu tajribu taysir. Kesulitan itu kemudian mendatangkan kemudahan. Karena sulit menjadikan mereka jadi mudah. Al-daruratu bihul mahdurat. Karena darurat, ya, yang haram pun jadi boleh. Darurat tapi. Dalam badan sulit. Tidak ada makanan. Kecuali bangkai misalkan. Kalau tidak makan itu bangkai, kita maut. Maka bangkai menjadi boleh bagi kita. Sekedarnya saja, jangan sekenyangnya. Ya. Sekedar untuk menyambung hidup. Dan ini mudah agama ini. Kalau kemudian kita kaji sampai detail-detailnya, masya Allah, mudah. Tidak ada yang menyulitkan dan merepotkan. Dan Allah mengatakan, "Ma ja'ala 'alaikum bid-dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kalian dari agama ini sesuatu yang menyulitkan. Millatu amillata abikum Ibrahim. Millah agama bapak kalian Ibrahim. Ini kita lihat Nabi Allah Ibrahim AS merupakan teladan bagi kita. Dalam semua lini sebagai seorang anak. Belum merupakan kudwah. Bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Meskipun kita semuanya ngerti bagaimana bapaknya yang kufur yang syirik, ya. Namun tetap baktinya dan santunnya kepada bapaknya selalu diingatkan. Dan bakti yang paling baik seorang anak pada orang tuanya adalah menyelamatkan dari kepirikan, menyelamatkan dari penyimpangan-penyimpangan. Ini kita lihat dalam Al-Qur'an, Ibrahim selalu mengingatkan kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yusir wa la yughni anka syai'a wa hayya yahdaku. Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa? Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahandaku, telah datang kepadaku suatu ilmu yang belum datang kepadamu, maka ikutilah aku. Ahdika ila ahdika siratan sawiyyan. Aku tunjukkan engkau kepada jalan yang lurus. Ya abati la ta'budu syaitan. Wahai ayahandaku, jangan engkau menyembah kepada syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani athiyya. Sesungguhnya syaitan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abati inni akhafu an yamassaka adzabun min ar-rahman. Wahai ayahandaku, aku takut, aku khawatir kalau engkau sampai tersentuh dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takuna lisyaitani waliyya, dan akhirnya engkau menjadi wali-wali syaitan. Inna Nabi Ibrahim alaihi salam meskipun mendapatkan balasan atau sambutan yang kurang mengenakkan, diusir. Qala raghibun anta an alihati Ibrahim, kata bapaknya. Benjika engkau dengan sembahan-sembahan gua Ibrahim. La illam tantahi al-ajmannak. Kalau engkau tidak berhenti dari ngomong seperti itu terus, saya akan rajam kamu. Diancam. Meskipun seperti itu, tapi tetap mengatakan salamun alaik. Semoga keselamatan untukmu. Didoakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keselamatan. Artinya bagaimana upayanya? Ini Nabi Allah Ibrahim. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki lain, itu sudah di luar kemampuan kita. Ini kita lihat satu. Kemudian yang kedua, sebagai kepala rumah tangga, kecintaannya kepada anak dan istrinya, ini pun juga tidak mengurungkan untuk senantiasa tegar dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat ujiannya. Ketika lama tidak punya anak, dan kemudian Allah karuniakan seorang anak, ketika anaknya masih bayi merah, supaya ditinggalkan anak dan istrinya, ditinggal supaya ditinggalkan di padang gersan yang tidak bertuan, biwadin ghairi dzar, di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya sama sekali. Berat seorang bapak, seorang bapak yang maksudnya mendambakan dari pernikahannya, menginginkan keturunan. Ketika punya keturunan, ternyata seperti itu, diperintahkan untuk ditinggal. Berat. Ternyata tidak hanya itu saja, ditinggal lagi kemudian sampai di Syam. Pergi lagi ke Syam, datang lagi, anaknya sudah beranjak dewasa, datang lagi ujian yang berat. Diperintahkan untuk disembelih. Namun tetap tegar menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maksudnya ini karena anak dan istri itu fitnah. Anak dan istri dalam merupakan fitnah. Dikatakan yang min azwajikum waulatikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak dan istri kalian adalah musuh kalian, maka hati-hati, waspada dari mereka. Artinya jangan sampai kemudian karena anak dan istri melalaikan kita dari ingat kepada Allah, melalaikan kita dari menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi Allah Ibrahim sebagai kepala rumah tangga. Kemudian dengan masyarakatnya, tegar ketika mendapatkan ancaman-ancaman dari kaumnya. Tegar dengan mengatakan inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip tegar ini Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Yang Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li an'amih. Istabaghu rabbuhu hadahu ila siratin mustaqim." Ini pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri yang dikatakan ummah. "Inna Ibrahima kana ummatan." Maka seperti itu. Maka manakala kita sendirian pun, ya, tapi kita akan tetap konsisten dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, maka kita akan masuk dalam jamaahnya Rasulullah SAW. Bagaimana kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala? "Antal jamaah walin kunta wahdak." Engkau termasuk jamaah meskipun kau sendirian. Kan ini bukan masalahnya apa namanya banyak orang, namun permasalahannya adalah konsistensi kita, komitmen kita dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Ini permasalahannya. "Millat abiku Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl." Dialah Allah yang menamai kalian al-muslimin sebelumnya, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islamu lillahi bitauhid. "وَبِهَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ." Dan dalam hal yang seperti ini, agar Rasul alaihi salatu wasalam menjadi saksi atas kalian. "وَتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ." Dan kalian akan menjadi saksi bagi manusia-manusia yang lain. Ini sekali lagi keistimewaan. Kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, namun Rasulullah akan memberikan kesaksian kepada kita. Rasulullah akan mengenali kita insyaAllah ta'ala, manakala kita konsisten dengan sunnah-sunnah beliau. Dan kemudian juga kita akan dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan umat-umat yang lain. Dan ini keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Faqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nashir." Faqimus salat, maka tegakkanlah salat. "Wa atuz zakata," dan tunaikanlah zakat. Dan berpegang teguhlah dengan Allah Subhanahu wa taala. "Huwa maulakum," dialah penolong kalian, dialah penjaga kalian. Allah Subhanahu wa taala, "fa ni'mal maula wa ni'man nashir." Ini ayat-ayat yang agung yang beliau jadikan sebagai sandaran prinsip dalam kita beragama. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita dari seputar ayat ini. "Qala inna ni'matal islami ni'matun la ya'dilu shay'un minan ni'amil ukhra." Sesungguhnya kenikmatan Islam ini kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun dari nikmat-nikmat yang lain. "Wa in kanat ni'amullahi 'azimah." Meskipun nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu besar. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Namun nikmat Islam itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang lain. "La tuhtaqar wa la tustasghar." Tidak bisa nikmat Allah itu dianggap remeh, dianggap kecil. "Bal yajib an tuzkar wa tushkar." Bahkan wajib untuk diingat dan disyukuri. Sekecil apapun dari nikmat Allah Subhanahu wa taala wajib untuk diingat dan disyukuri. "Walakin," sekali lagi beliau mengingatkan, "nikmat al-islami hiya a'zamun ni'am." Nikmat Islam adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling besar. "Al-islamu alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Yani Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dengannya akan rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fabi'atatu hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam aidan ni'matun 'azimah." Maka diutusnya rasul ini, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan nikmat yang agung. "Li'annahu huwal ladzi bayyana hadzal Islam." Karena beliaulah yang telah menjelaskan Islam ini. "Waja'a bihi," dan beliau yang datang dengan Islam ini. "Wada'a ilaihi," beliau pula yang mengajak manusia kepada Islam ini. "Qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minin." sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada orang-orang mukmin. Iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada mereka, ba'atsa fihim, mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka. Yatlu alaihim ayatihi, yang beliau membacakan kepada mereka akan ayat-ayatnya. Mawizakihim, yang mensucikan, membersihkan mereka dari berbagai penyimpangan, berbagai kesyirikan, bid'ah dan seterusnya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan beliau mengajarkan kepada kalian akan Alkitab dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, meskipun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Maka ini jasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengenal Islam, dengannya kita mengenal kebaikan, dengannya pula kita mengenal keburukan. Yang baik dan yang buruk telah dijelaskan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Islam yang demikian indah dan demikian mulia. Namun demikian, ya ikhwan fillah, jazakumullah, beliau ingatkan, ternyata jalan Islam ini tidak mulus. Tidak seperti jalan hotmik yang tanpa hambatan. Jalan Islam ini bukan jalan yang bebas hambatan. Tidak mulus. Bahkan jalan yang penuh dengan onak dan duri. Maka bisa kita bandingkan, kalau kita berjalan di gang ini saja, sudah berapa dari ujung gang sampai dari mulut gang sana sampai ke sana, ada berapa itu tanggul-tanggul di tengah jalan itu. Itu saja kadang bikin orang itu misuh. Jalan sudah baik-baik malah di ini yang hissi, yang kita rasakan. Maka seperti itu pula dalam kita menjalani agama ini. Ternyata tidak mulus. Banyak onak dan duri. Banyak yang mengusik ketenangan dalam keislaman kita. Banyak yang mengganggu ketenangan seorang hamba tatkala dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau ingatkan. Qala walakin hunaka sawarif wa awarif. Namun di sana banyak dari berbagai hal yang akan memalingkannya dari onak dan duri. Awarif, sawarif. Sawarif lil insan, yang ini menghadang kepada manusia, mengganggu kepada manusia. Tidak hanya mengganggu iseng saja itu tidak, tapi ini berat. Qad tukhrijuhu min hadzal Islam, yang bisa jadi gangguan-gangguan itu akan mengeluarkan seseorang dari Islam. In kanat min ahli, kalau dia dari seorang muslim, dari ahli Islam. Al-tubaifuhu fi qalbi, atau gangguan-gangguan itu akan melemahkan keislamannya. Al-tasuddu anidduhuli fi, atau bisa menghalangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ingkana laisa min ahli, jika bukan dari ahli Islam. Awarid ini, sawarid, gangguan-gangguan yang akan bisa, dan inilah fitnah, ujian-ujian yang akan bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, atau kemudian menjadikan lokro, menjadikan pesimis, menjadikan seseorang itu lemah, akhirnya kemudian futur dan tidak semangat lagi dalam beragama, jatuh bergelimbangan. Kal mumbattala ardun qata wala zahran abqa, seperti orang yang bepergian Belum sampai tempat tujuan, punggungnya sudah patah dulu. Tidak bisa melanjutkan perjalanan. Maka jelaskan di gambaran bagaimana kita beragama. Ada ona dan duri, bukan jalan mulus. Dan ini sudah disabda oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, Rasulullah menjelaskan, membuat garis lurus dan mengatakan, "Hadza sabilullah." Ini jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membuat garis di kanan kiri, garis lurus itu, dan beliau mengatakan, "Wa hadhihi subul." Dan ini jalan-jalan yang banyak. "Wa 'ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilayhi." Di setiap jalan ini ada setan-setan yang menyeru kepadanya. Banyak setannya ini. Nyata jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan Islam, bukan jalan yang mulus. Banyak setannya di kanan kiri. Banyak setannya. Baik itu dari manusia atau juga dari jin. Awarid as-sawarid. Yang akan memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah salaman afiyah. Maka ini fitnah. Yang bahayanya, pertama bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Yang kedua bisa melemahkan keislamannya. Yang ketiga menghalangi manusia dari masuk ke dalam Islam. Hawarid as-sawarid ini. Ini harus kita mengerti. Jadi tidak gampang ya. Tidak asal-asalan. Harus kita pelajari, harus kita kaji. Bagaimana senantiasa agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ingatkan, hunaka fitanun 'azimatun tawridu lil insan. Di sana banyak fitnah-fitnah yang besar yang menghadang kepada seorang anak manusia. Fayajibu 'alaihi an yakuna 'ala ma'rifatin biha. Maka wajib baginya, bagi si manusia ini, untuk tahu dengan fitnah-fitnah itu tadi. Seperti kita tahu ketika lewat jalan ini ya, tahu ada tanggul, hati-hati. Kalau tidak tahu itu ada tanggul, sudah bisa terpelanting ya. Nekat saja enggak tahu kalau ada tanggul, sudah. Maka ini ala ma'rifati minha. Sama. Harus hati-hati ketika kita melewatinya. Wa ala hadarin minha, juga harus waspada. Pertama harus tahu, yang kedua juga waspada. Kama yajibu alaihi an ya'rifa ma huwa al-makhraj minha idza ibtuliya biha. Sebagaimana juga wajib dia mengetahui apa jalan keluarnya manakala dia diuji dengannya. Diuji dengan itu bagaimana untuk bisa mencari jalan keluarnya. Jadi di sini falafidin jazakumullah, beliau mengingatkan kepada kita dengan tiga pokok. Yang pertama adalah tahu Islam. Dengan rincian-rinciannya, tafasilnya. Kemudian yang kedua, tahu hal-hal yang akan merusak kepada Islam. Dari fitnah-fitnah itu semuanya. Kemudian yang ketiganya, tahu solusi dan caranya. Manakala diuji, dihadapkan dengan ujian-ujian seperti ini. Dihadapkan dengan fitnah-fitnah yang menghadang dengan Islamnya ini. Maka ini insyaallah ta'ala yang akan kita, seseorang manakala tidak tahu tentunya juga mustahil untuk bisa selamat. Dari sini pentingnya tiga hal pokok ini. Kemudian beliau mengingatkan, qala min huna kana sahabi al-jalil Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul, di sinilah Dulu seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, mengatakan, di bapaknya juga seorang sahabi yang terbunuh di perang Uhud. Terbunuh karena kesalahpahaman, dibunuh oleh sahabatnya yang lain. Ini Al-Yaman, bapaknya Hudzaifah. Karena salah sasaran, ya. Dikiranya orang lain, karena ketika berangkat ini Hudzaifah Al-Yaman termasuk yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah untuk berangkat. Karena sudah sepuh. Namun kemudian masuk dalam kancah pertempuran ketika sedang dalam berkecamuk perang. Jadi sahabat yang lain tidak tahu kalau dia itu adalah bapaknya Hudzaifah. Akhirnya dikiranya orang lain. Kemudian menjadi salah sasaran. Radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Kemudian Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dulu para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan. "Wa kuntu as'alu 'anil syarr," dan aku banyak bertanya kepada beliau tentang keburukan. "Makhafatan aqa'a fi," karena aku takut akan terjatuh ke dalamnya. Dalam riwayat yang lain, "Makhafata an yudrikani," karena aku takut kalau aku menjumpai keburukan itu dalam keadaan aku tidak tahu. Dan ini banyak dari hadis-hadis masalah fitnah. Ini banyak dari hadisnya Hudzaifah bin Yaman. Jadi antaranya mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kunna fi jahiliyatin wa syarr." Kami dahulu dalam masalah dalam kejahiliahan dan dalam keburukan. "Wa ja'ana al-Islam wa hadzal khair." Kemudian datang kepada kami Islam dan kebaikan ini. "Fahal ba'da hadzal khair min syarr?" Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Kata Rasulullah, "Na'am." Hudzaifah bertanya lagi, penasaran lagi. "Fahal ba'da hadzal syarr min khair?" Maka apakah setelah keburukan itu akan ada kebaikan? Kata Rasulullah, "Na'am wa fihi dakhalu." Iya, ada kebaikan lagi. Dan mafihi dakhanu, namun di dalamnya ada yang mengeruhkannya. Apa yang mengeruhkan, kata Hudzaifah, "Wa ma dakhanu." Apa yang menjadikan keruhnya kebaikan ini, kebaikan Islam ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadyi, ta'rifu minhum ma tunkir." Sekelompok kaum yang mereka mengambil sunnah tidak dengan sunnahku dan mengambil petunjuk tidak dengan petunjukku. Kamu tahu siapa mereka dan kamu ingkari. Kemudian sahabat Hudzaifah pun juga masih penasaran lagi. "Fahal ba'da hadzal khairi min syarr?" Maka apakah setelah kebaikan yang keruh ini akan ada keburukan lagi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya. "Du'atun ila abwabi jahannam." Da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. "Faman ajabahum qadafuhum biha." Siapa yang mengikuti ajakan-ajakan ini akan terlempar ke dalamnya. Sahabat Hudzaifah masih penasaran lagi. "Man hum ya Rasulullah, sifhum lana." Siapa mereka ini wahai Rasulullah? Sebutkan, sifatkan. Bagaimana sifat-sifat mereka ini? Rasulullah berikan isyarat. "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka dari kulit-kulit kami, kulit-kulit kita, sebenarnya dari bangsa kita. "Wa yatakallamuna bi alsinatina," dan mereka juga berbicara dengan lisan-lisan kita. Artinya kita jadi dalam musuh dalam selimut. Ada di tengah-tengah kaum muslimin. Ini saat-saat akhir yang tentunya kalau sudah seperti ini mengerikan, ya. Tidak tahu yang ma'ruf dari yang mungkar. Nabi sallallahu alaihi wasallam arfi. Dan ini diantaranya. Nabi khana bidin jazakumullah. Ini sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, satu-satunya sahabat yang mendapatkan rahasia dari Nabi alaihi salatu wasallam dari daftar hitam orang-orang munafik di Madinah. Hanya sahabat Hudzaifah saja yang diberitahu. Wala Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, tidak ada yang lain. Hanya sahabat Hudzaifah saja. Dan ini kita lihat ikhwan fillah jazakumullah. Maka suatu hari di masa kekhalifahan Umar Khattab radhiyallahu ta'ala, satu di antara mereka itu mati. Satu di antara yang masuk dalam daftar yang disebutkan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah ini, ada yang meninggal. Kemudian sahabat Hudzaifah melihat Umar bin Khattab ini mau menyolatkannya. Maka bagaimana hadis ya? Sebagaimana ayat surat At-Taubah, la tusalli alaihim mata abada, jangan engkau menyolatkan mereka. Maka didekatinya Umar bin Khattab ini, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, didekatinya bahwasanya ini orang masuk dalam daftar yang disebut oleh Rasulullah SAW. Setelah itu kemudian sahabat Umar pun bertanya, dikatakan seperti itu, diberitahu seperti itu, ketakutannya luar biasa. Kalau kita mungkin akan bertanya, siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Kenapa seperti itu? Ya. Kalau kita ya, seakan-akan kita aman, enggak mau, enggak masuk dalam itu. Tapi sahabat Umar mengatakan, saya masuk dalam catatan itu atau tidak? Sebelum yang lainnya mengatakan saya masuk dalam catatan itu atau tidak, takutnya luar biasa. Karena yang diberitahu hanya sahabat Hudzaifah saja. Dan Rasulullah SAW tidak woro-woro dari semenjak ketika masa hidupnya. Padahal ini jelas-jelas orang-orang yang dinas dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang jelas ada di jurang neraka. Ya. Jelas. Berkeliaran di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Ini tentunya kenapa Rasulullah tidak beritahu itu? Ya. Kenapa? Ini berarti kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Ini akan kita akan mengatakan seperti itu. Hikmah. Menimbang kepada masalih dan mafasid. Menimbang kepada maslahat dan mafsadahnya. Masih banyak orang-orang baru masuk Islam, hatinya masih lemah. Masih ada juga, apalagi orang-orang ini, mereka punya pengikut, ya. Di belakangnya umat juga. Kemudian orang-orang ini juga menampakkan Islam. Kalau kemudian ditegakkan hukum, boleh jadi pengikutnya bakal membelanya, bakal kemudian malah memusuhi Islam. Ini hikmah. Padahal ini permasalahan bukan permasalahan sepele kan. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Ternyata tidak semua permasalahan itu menjadi konsumsi ya, semua orang. Ya. Ini kita lihat Rasulullah hanya memberikannya kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman saja. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kekhawatiran-kekhawatiran pada kita. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kemudian beliau mengingatkan. Qala fa ma'rifatul Islam awwalan wa at-tabassuru fihi. Mengenal Islam ini yang pertama dan mengilmuinya dengan basirah. Wa ma'rifatu ahkamihi wa tafasilihi amrul wajib. Juga mengenal hukum-hukum Islam dan rincian-rinciannya adalah perkara yang wajib untuk kita pelajari. Dari masalah akidah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang menjadikan kita tunduk, menjadikan kita santun kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan tunduk kepada manusia. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita pun juga ringan menjalankan perintah-perintahnya, menjadikan kita semangat membela kepada agamanya. Manakala kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata yang masih banyak pada kita adalah seperti itu. Qaidah mengatakan, kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kan sayang tidak kenal? Maka ini pentingnya, semakin kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin menjadikan kedekatan kita dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nama, mengenal rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sifat-sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengenal asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pengenalan-pengenalan itu semuanya fikih, ini butuh fikih. Fikih dalam mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kemudian kita mempelajari akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar menjadikan kita dekat. Akan terlihat dalam sikap-sikap kita. Bagaimana sikap-sikap kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita misalkan, kecintaan seorang suami misalkan kecintaannya kepada seorang istri, ya, maka tidak akan berani untuk kemudian berbuat sesuatu yang akan menyakitinya. Tidak akan berani untuk kemudian ngomong ya, poligami di samping istrinya. Yakin. Jadi kalau kumpul dengan kawan-kawannya wala, ngomong jaga karu-karuan. Ya. Tapi coba kalau di sebelah, di samping istrinya. Tidak akan berani. Ini dengan orang yang dicintainya. Maka tis ala dhali, kiaskan seperti itu adalah ketika kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pokoknya dia akan ngomong sembarangan. Tidak akan berbuat sembarangan karena apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, melihat kita, tahu kita. Dan itu akan terrealisasi dalam kehidupan kita. Santun, lapang dada. Karena Allah Subhanahu wa taala juga ghafiru dzam wa qabilu tsau. Allah katakan ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha kasih sayang. Maka ini seperti itu, menebarkan kasih sayang. Tidak ada istilahnya kemudian tidak ada maaf bagimu, tidak ada. Kalau seorang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam santunnya, lapang dadanya dalam kisah Fathu Makkah. Ketika kekuasaan sudah ada di tangannya. Ketika mereka sudah gemetar, ketakutan. Terngiang semua apa yang pernah dilakukannya kepada Rasulullah SAW dari berbagai gangguan yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang sampai terlunta-lunta. Ini mereka lakukan kepada Rasulullah SAW. Lebih lagi ketika Rasulullah SAW mengucapkan dengan satu kalimat yang seakan satu hardikan menjadikan mereka tambah takut, mengatakan atadruna anni fa'ilum bikum. Tahukah kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Tahukah kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Tambah gemetar. Mereka pun juga hanya bermohon khairan wabna khairin, kebaikan, anak orang baik-baik. Tak bisa ngomong apa-apa sudah. Namun kita lihat bagaimana Rasulullah SAW pun juga tidak lebih hanya mengatakan idhabu wa antum mutlaqa. Pergilah, kalian bebas. Idhabu wa antum mutlaqa. Dimaafkan semuanya oleh Rasulullah SAW. Dan itu sifat para anbiya wa rusul. Kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana makar ya, yang dibuat oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Dan juga tidak hanya itu saja, perkataan-perkataan yang tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sudah dibuang ya, ke dalam sumur, kemudian ditinggal, setelah itu ada yang mengambilnya, kemudian diakuinya sebagai budaknya, dijual lagi. Ya. Sudah seperti itu, dituduh mencuri lagi. Wa in saraqa faqad saraqa akhun lahu min qabl. kalau saudaranya Nabi Yusuf ini mencuri, maka saudaranya yang hilang dulu itu sudah telah mencuri sebelumnya. Ini sudah kurang ajar sekali. Padahal itu didengar sendiri, ngomong seperti itu di depannya. Ya. Dalam keadaan tidak ngerti kalau di depannya itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kita lihat. Tapi kita lihat bagaimana sikap kita Nabi Yusuf alaihissalam. Orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalannya, hatinya besar. Tapi sekali lagi memang berat, ya. Berat seperti itu. Tapi seperti itulah yang Nabi Nabi Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Maka ini beliau ingatkan kepada kita untuk mengenal Islam dengan berbagai tafsirnya, perkara yang wajib. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, mengenal Islam, mengilmuinya dengan hukum-hukum dan berbagai rincian-rinciannya. Kemudian summa aidan ma'rifatu ma yasrifu anhu wa yahulu bainal 'abdi wa bainahu. Yang kedua, mengenal hal-hal yang akan memalingkan dari Islam ini, dan juga hal-hal yang akan memisahkan antara seorang hamba dengan Islam ini. Awarid wa tawarid. Ini harus diilmui dari hal-hal yang akan bisa memalingkan seseorang dari keislamannya. Yani kemudian bisa memisahkan, yani mengeluarkan atau menghalangi manusia dari jalan yang benar ini. Maka harus diketahui, yang baik diketahui, yang buruk juga demikian. Sebagaimana hadisnya Hudzaifah tadi. Karena kalau seseorang tahu yang baik, tidak tahu yang buruk, khawatir terjatuh ke dalamnya. Ta'allam tu syarra la li syarri wa la fi tawaqqi. Aku belajar yang buruk bukan untuk melakukannya, namun untuk menjaga diri. Wa man ya'riful khaira duna syarri yaqa fi. Siapa yang tahu yang baik tanpa mengetahui yang buruk, maka akan terjatuh ke dalam keburukan ini tanpa dia sadari. Maka ini yang pokok. Kemudian au ma yudha'ifu fi qalbi minan afat, atau mengetahui hal-hal yang akan bisa melemahkan keislaman dalam hatinya. Minan afat, dari berbagai penyakit, dari berbagai gangguan. Wa ya'riful manafi wa ya'riful madar. Maka tahu yang bermanfaat, tahu pula hal-hal yang memberikan madarat. Min ajli an ya'khudha bil manafi wa yatajannab al madar, agar bisa mengambil manfaat, melakukan hal-hal yang bermanfaat, dan bisa menjauh dari hal-hal yang memberikan madarat. Fa innahu idza lam ya'rif al umur ad-dharrah wal umur al-mudhallalah, karena sesungguhnya manakala tidak tahu perkara-perkara yang membahayakan dan perkara-perkara yang menyesatkan, rubbama annaha tuhliku wa huwa la yadri, barangkali dia membinasakannya dalam keadaan tidak ngerti kalau dirinya sudah binasa. Dalam keadaan tidak mengerti kalau dirinya sudah tersesat, sudah salah. Dan ini kan yang paling bahaya. Orang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau orang dirinya tahu kalau dirinya tidak tahu, dirinya tahu kalau dirinya tidak tahu, ini bagus. Tapi kalau sampai tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, ini yang bahaya. Wallahu jalla wa ala amarna an natamassaka bihadha ad-din ila al-wafa'. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menuntut kepada kita untuk berpegang teguh dengan agama ini ila al-wafa, sampai kita meninggal. Qala ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini tuntutan. Kemudian beliau mengingatkan supaya kita jangan merasa aman, dan kita jangan merasa di atas angin. Kita diingatkan. Qala wa la syakka anna al-baqa'a lil-islami bi yadillahi subhanahu wa ta'ala. Bukan satu hal yang diragukan bahwa tetap di atas keislaman ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala.